Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Shukra ya honey. Ayahku berkata kepadaku, bekerjalah kepada untuk kami. Lebih baik daripada kau menuntut ilmu. Apakah aku meninggalkan pelajaran itu untuk ilmu? Dan apakah bekerja dan keluarga lebih bekerja memenuhi kebutuhan keluarga lebih utama? الشيخ نائب الفتى انا طالب يا هنا ابو لقمان طالب مبتدا او ابا kok lama banget. Oh, Khobar. Mudaranya mana? Mudaranya. Nah, kenapa nggak ditanwin Tolibu? Halo. Kan mudof. Nah, mudof. Ilmin? Mudof ilai. Wa ahli indahum durufun. Durufun. Usman. Aku lah bang. Rofa. Indahum durufun. Indahum darof. Berarti sebagai mubtada. Madiyatun. Bawa Ishak. Khabar apa? Khabarnya mana? Kesulitan ekonomi, madiyah, benda, ini ekonomi, sebagai na'at ini, kayu huruf. Faqala li walidi, walidi, rafa'na nasab jar. Oh, langsung cepat banget, jar. Kenapa jar? Karena ada huruf Charlie itu ya. Kalau li-nya itu enggak ada ya-nya, nah itu huruf jar-nya li walidi. Kalau ini ada huruf jar lam-nya itu sudah masuk ke dhamir ya. Yang berkata siapa tahu ini? Jadi oh, ayah berkata kok mubtada. Yang melakukan perbuatan kok. Oh. Apa? Fa'il. Fa'il. Walidi fa'il. Ya iya, mubtada. Fa'il. Faqala li walidi. Maka ayahku berkata kepadaku. Nah, tanda rupanya apa walidi? Domir mubtada. Dhamma muqaddara ala ma qabla ya. Mana min dur ya? I'mal alayna afdalu laka min talabil ilmi. Fahal atruku dirasati. Dirasati rafa'na sabjer. Sebagai apa? Maful bi. Tanda nasabnya dengan? Apa? Fathah muqaddar ala ma qabla ya. Atruku mana fa'ilnya Abu Rahman? Dhamir ana mana dhamir ananya? Mana dhamir ana? Wazan. Ndi alif. Ya benar ana, tapi bukan ana. Kalau ana munfasil kan. Yang enggak kelihatan itu namanya apa namanya? Mustatir wujuban takdiruhu ana. Ya, jangan langsung bilang ana, enggak bisa kalau ana. Mustatir wujuban takdiruhu ana. Walal amalu alal ahli afdalu amla. Afdalu. Khabar, mubtada'nya mana? Al-amal. Kroya Balukman. La syakka anna talabal ilmi afdal. Allahumma illa fi halati darurati illa anna yumkinuhu ayyitma'a bainahuma. Sudah. Maka dijawab pada 13 Jamin. Tidak ada keraguan bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal. Anna talabal ilmi afdal. Nah, terus. Allahumma. Bukan. Ya Allahumma sering diucapkan seperti itu. Allahumma. Maksud diartikan. Allahumma kecuali apa? Kecuali apabila di dalam keadaan darurat, yang penting, mendesak. Kecuali bisa memungkinkan untuk mengkompromikan di antara keduanya, yaitu belajar dan bekerja. Nah, qailan. Sebagai apa dibaca nasab? Lukman. Qailan. Tidak ada punya anda? Ya kalau si punyanya Lukman, qailan. Yang punya qailan cuma antum ya, antum yang harus jawab. Yang lainnya tidak ada qailan. Sebagai apa? Ya hal, sebagai hal. La syakka. Syakka, tidak kaya apa? La syakka. Syakka. Simlah. Simlah hukumnya. Masuk. Isim lah ini hukumnya apa ya, Kona Pak Usman? Mabni. Isim lah mufrad mabni. Anna talabal ilmi afdalu. Afdalu. Khobar anna. Isimnya? Talabal. Allahumma illa fi halati darurat illa annahu yumkinuhu an yajma'a. Ya jemaah, rofak nasab jer, jazm. Mansub, kenapa? Masukkan an. Mana fa'alnya yumkinu? Apa numer? Master mu'al dari? Nah, jadi yumkinuhu al-jam'u bainahuma. Masternya yajma'a, jam'a yajma'u, jam'un. Ya, yumkinuhu al-jam'u bainahuma. Istamir ya, Fana. Maful bih. Yumkinuhu. Maful bih. Karena dia dhamir muttasil nasab. Tidak bisa sebagai fa'il. Istamir ya, Fana. Nah. Wala siyama. Al-iqtisadiyata. Anna. Nasi. Ausa'a. Ku. Fayumkinu. Ahlika. Fata tazawwaju. Imra'atan. Yakunu inda. Ba'du. Ba'du. Mu'nati. Mu'nati. Mustamirran. Dan terlebih lagi. Kondisi perekonomian, walhamdulillah. Sungguh Allah telah melapangkan atas mereka. Meluaskan. Untuk kamu menunaikan kebutuhan keluargamu. Iya, ini maksudnya orang tua di sini ya. Lalu kamu menikahi wanita yang punya harta. Suruh nikah sama wanita kaya nih, tapi nggak tahu wanitanya mau apa enggak. Nah, nasihatnya saya ini, Masya Allah. Nah, masalahnya ya mau apa enggak itu orangnya. Iya, tapi kan di sini ya wanita yang punya bahan makanan, artinya yang punya kecukupan. Lalu kamu bisa terus dalam thalabul ilmi. Tapi ya kalau jadi laki-laki ya jangan ngandel ke istrinya tok, ya istrinya kayaknya enggak kerja, maunya thalabul ilmi tok. Nah. La siyama annal halatal iqtisadiyata walhamdulillah anna aktsaran nasi qad awsa Allahu. Lafzul Allahu. Qad awsa Allahu alaihim. Sebagai fa'il. Fayumkinu an taquma bihajjati ahlika. Fatatazawwaju imra'atan imra'atan. Wazam. Lalu kamu menikahi wanita. Maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Domil. Mustatir. Tafsiruhu. An. kehidupan anda. Yakunu inda ba'du. Ba'dul mu'nati. Ba'du. Sim yakun khobarnya. Indaha. Watakunu mustamirran. Mustamirran. Khobar takun. Isimnya. Mustadir apa? Takdiruhu. Anta. Baik. Naktabi bihada. Para putih.